Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya, di masyarakat itu kan ada tentang orang hamil, ada mitos bahwasannya kalau misalkan orang hamil itu harus ngalungin gunting atau sesuatu yang tajam gitu agar tidak diikutin kuntilanak atau yang lainnya. Atau juga untuk orang tuanya, si istri dan si suaminya itu tidak boleh menyembelih binatang-binatang yang hidup atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan seperti itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi andek, bagi anaknya, baik itu bisa meninggal atau yang lainnya, itu terjadi di masyarakat. Nah, apakah hal itu benar atau tidak? Dan jika kami sebagai seorang anak, itu orang tua berkata seperti itu, apa yang kami harus lakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita hamil harus bawa gunting. Hati-hati kalau gunting itu taruh di lemari, jangan ditaruh di perut. Gunting taruh di perut, bahaya, nanti ketusuk. Ya. Hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya meyakini adanya wewe gombel, gendro, demit, dan kuntilanak, maka jadi gak benar itu. Gak usah bawa begitu. Gak usah punya keyakinan-keyakinan semacam itu. Banyak zikir loh, katanya hajaku pengajian kok megang gunting. Kalau pengajian ya sebelum tidur baca qul falaq qul a'udzu birabbin nas, usapkan di tangan dan diusapkan di sekujur tubuh. Wewe gobel gendro demit kemang-mang hilang semua. Enggak ada, kemang-mang itu datangnya sore. Anak perempuan, anak ganik, jangan keluar sore-sore, nanti ada kemang-mang. Ada gendro, ada hantu namanya merah kayak api, katanya gitu. Hantu tuh ya, cukup kita membaca doa-doa. Bukan dengan gunting sama jarum di bawah. Kalau bawanya hanya bawa-bawa saja, ya barangkali dibutuhkan ya. Sebab ini orang itu sesuai dengan keahliannya loh ya. Heran. Tukang elektro tuh diem-diem kemana-mana bawa obeng tuh. Coba dokter yang hadir kesini lihat, di mobilnya pasti ada obat-obat tertentu ini. Ustadz diem-diem mesti nyimpen kitab kecil-kecil tuh ada. Nah ini, tukang jahit barangkali dia harus bawa gunting kemana-mana. Jadi ya, jadi kalau dia meyakini akan bahaya adanya begitu-begitu, itu tidak boleh. Dan haram hukumnya punya keyakinan. Tapi kalau bawa-bawa biasa, ya gak apa-apa. Cuman ya ngapain dibawa-bawa? Kalau bawa biasa gak apa-apa. Terus permasalahannya keyakinan orang tua. Baik, selagi itu orang tua yang ngomong, diberi pemahaman saja. Ya kamu bawa saja, tapi kamu jangan punya keyakinan. Sebab merubah keyakinan orang tua kadang susah. Daripada kamu ribut, bawa gunting. Iya ma, ya barangkali nanti daripada buka kerupuk pakai gigi, mending pakai gunting. Kan gitu ya ma, makasih. Gitu aja sudah. Jangan ribut dengan orang tua, ya. Ribut dengan orang tua bukan sesuatu yang benar. Tapi dijelaskan bahwasanya enggak ada seperti itu. Kalau kita pengin ngusir jin, ngira dan sebagainya, hantu, kuntilanak dan sebagainya, cukup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca wirid-wirid yang diajarkan, Ratibul Haddad, Ratibul Aqtas, Wiridul Latif, Wiridul Fatih yang pendek. Baca itu, insyaallah aman, tidak akan diganggu oleh yang demikian itu. Jadi enggak usah bawa gunting, Bu. Tolong Ibu dapat hadiah. Yang waktu hamil bawa gunting siapa? Kasih hadiah nanti. Insya Allah niat hamil 5 lagi tanpa pakai gunting. Amin. Jangan terima kasih ya. Karena memang ada embel-embel ini tadi. Untuk menghindar dari kuntilanak sebagainya. Itu keyakinan. Itu kan karena bergurunya di sinetron sama televisi. Ya ada ya semuanya. Enggak usah punya keyakinan semacam itu. Cuman kalau berurusan dengan orang tua, yang lembut, yang baik. Enggak usah macam-macam. Jangan kasar-kasar dengan orang tua ya. Karena orang tua itu adalah juga menerima dari orang tuanya. Menerima dari orang tuanya. Tradisi. Hanya yang kita rubah adalah keyakinannya. Bawa tapi gak boleh punya keyakinan apa-apa. Bawa untuk menghindari keributan. Tapi jangan punya keyakinan macam-macam. Ada lagi. Kalau yang pernah dilakukan oleh ibu-ibu waktu hamil 7 bulan dan sebagainya, sering masak yang enak apa, itu gak apa-apa. Ada namanya tafa'ulan. Tafa'ulan itu membuat sesuatu yang baik, semoga anaknya baik, itu bagus. Kalau selamatan 7 bulan, ada. Sunnah. Karena 7 bulan itu 6 bulan ke atas itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwasanya kalau bayi lebih dari 6 bulan itu sudah bisa lahir, sehingga dikatakan kalau ada bayi meninggal dunia atau bayi yang keluar dari 6 bulan itu, kebanyakan ulama dihukumi seperti bayi gede biarpun tidak ada alamatul amaratul hayati. Kalau sudah bayi itu lahir 6 bulan lebih biarpun tidak ada tanda kehidupan, sebagian ulama mengatakan dia dihukumi seperti orang dewasa. Tapi kalau di bawah 4 bulan, nah kalau di bawah 6 bulan, di atas 4 bulan, dilihat nanti kalau lahir ada amaratul hayat, ada tanda-tanda kehidupan bergerak atau jerit, maka nanti kalau mati disolati, dikafani, dimandikan seperti orang dewasa. Tapi kalau 4 bulan lebih enggak ada tanda-tanda kehidupan, maka cukup nanti dikafani kemudian dikubur saja. Tidak usah dimandikan. Ini kan ada perbedaan. Maka kalau sudah 6 bulan ke atas itu layak hadir benar. Maka dari itu bersyukur. Jadi syukurannya biasanya 4 bulan sudah ditiup roh syukuran. Masa syukuran enggak boleh? Ada orang tuh bid'ah mau 7 bulanan, enggak ada sandarannya. Bersyukur itu penting. Kalau perlu setiap hari ibu nyembelih kambing. Syukurin jadi anak soleh nanti. Syukuran enggak boleh ya. Cuman yang enggak boleh dibarengi dengan keyakinan tadi. Keyakinan yang aneh-aneh tidak boleh ya. Melanggar sesuatu yang melakukan satu keharaman tidak boleh. Jadi bolehlah selamatan 7 bulan. Karena 7 bulan itu adalah umumnya sudah dekat kelahiran. Ada kan 7 bulan lahir. Biarpun namanya prematur tapi sudah bisa digedekan itu. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan wajar. 4 bulan ditiup roh. Maka dihimbau untuk 4 bulan kita bersedekah. Gak usah pakai acara itu, gak apa-apa bu. Sedekah saja, saya pengen nyumbang masjid, pesantren 100 juta. Ya boleh, bagus, gak apa-apa. Boleh. Gak harus pesantren sini loh bu, nanti promosi lagi. Nah, pesantren dan lebih aja. Pesantren lain gak apa-apa sana. 100 juta. Anaknya soleh begitu, 7 bulan. Karena sudah dekat lahiran 200 juta. Ya boleh, kenapa sih gak boleh. Ayo yang mengatakan gak boleh itu. Yang mengatakan gak boleh, mau gak? Saya syukur anak saya sudah 4 bulan lahir, tak kasih 200 juta, mau enggak untuk pondokmu? Ini, jadi jangan dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang selama ini mungkin ada di agama lain seperti itu. Akan tapi di dalam agama kita sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masalah perkembangan 40 hari begini, perkembangan janin 40 hari ke ini, 40 hari begini, 40 hari ketiga adalah seperti ini, dan itulah